seiring doaku untukmu. Suara yang sumbang tentang dirimu terhapus oleh amal bagimu. Ini semua tahu siapa dirimu, ketulusan hatimu pada sesama. Air mata.